Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Allahumma ya Rabbana tahhir kulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahis. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ya Rabbana ij'alna ya Rabbana minat tawwabina wa minal mutatahhirin. A'inna ya Rabbana ya ala tathhir gulubana wa qawalibana wa ala tathhiri ajsadana wa watinina. Allahumma ya Rabbana usturna yawmal qiyamati ma'zumratil mutatahhirin wa ma imamihim habibik sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Dua pertemuan telah berlalu. Yang pertama kita membahas tentang haid, yang kedua membahas tentang nifas. Dan harus dicek kembali yang tidak menghafal rumus-rumus haid dan rumus-rumus nifas tidak akan bisa memahami haid dan nifas secara benar. Barang paling terakhir kita membicarakan tentang rumus nifas. Kita harus tahu darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi dengan cara yang normal atau tidak normal. Definisi yang dibuat itu untuk memberi gambaran bahwa yang namanya nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Dan tidak semua kelahiran menghadirkan nifas. Yang menghadirkan nifas adalah kelahiran yang tuntas. Sebab nanti ada yang tidak tuntas, yaitu adanya bayi kembar. Selagi belum tuntas, maka darah yang keluar sebelum tuntasnya rahim seorang wanita, maka tidak bisa disebut sebagai darah nifas. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti akan ada pembahasan bagaimana darah yang datang di antara dua bayi kembar. Setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi, agar tidak usah bertanya lagi kalau ada orang keguguran ada nifas atau tidak. Sebab yang namanya definisi harus jelas. Bakal bayi, kalau namanya bakal bayi kok keluar kata bidan, kok bidan berkata, aduh ini bayinya keluar, enggak bisa diemong. Sudahlah, berarti itu bakal bayi. Selagi bakal bayi, maka dihukumi bagi wanita tersebut adalah hukum nifas. Dengan cara normal atau tidak normal. Sebab sekarang ada cara yang tidak normal. Dengan cara sesar. Dikeluarkan bukan dari jalannya yang biasa, akan tapi melalui jalan lain. Maka wanita setelah tuntasnya kelahiran, biarpun dengan cara yang tidak normal, maka dihukumi sebagai seorang yang nifas. Dan harus tahu, ini ringkasnya. Keterangan panjang lebar. Melihat kembali di CD yang kedua. Yang harus diketahui sebelum kita memahami rumusnya, ingat, umumnya orang nifas itu berapa? 40 hari 40 malam atau 24 jam kali 40 umumnya. Dan paling sedikitnya darah nifas adalah setetes menurut madhab kita Imam Syafi'i. Kita semuanya berbicara dalam irama, kita bicara di dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian paling banyaknya darah nifas adalah 60 hari alias 24 kali 60 jam. 60 hari. 24 kali 60. Maka hitungannya adalah bukan hari penanggalan yang ditulis, yang dicetak itu, tapi semua orang harus punya penanggalan pribadi. Jam pribadi, tidak patuh dengan jam yang berputar itu. Tapi patuh dengan jamnya sendiri. Kapan seorang wanita melahirkan, ya saat itulah jam satunya. Biarpun jam 8 pagi. Jam 1. Untuk diputar menjadi 24 jam, ketemu jam 1 lagi. 24, 24, 24, sampai 60 hari. Dan harinya pun adalah tanggalannya pun tanggalan pribadi. Maka hari ia melahirkan, maka itu tanggal 1. Untuk di kedua, 3, 4, sampai 60. Nah, setelah begitu kita harus hafal rumus. Kita mengulang, semuanya harus sudah hafal. Yang tidak hafal ini, nanti ada pengetesan secara langsung setelah ini. Rumusnya adalah, yang pertama adalah darah setelah kelahiran bayi. Dalam keadaan kelahiran bayi harus. Setelah kelahiran bayi. Atau bakal bayi. Yang kedua, setelah tuntasnya bayi. Jadi kalau belum tuntas tidak disebut sebagai nifas. Yang ketiga adalah darah apa? Darah tidak boleh keluar melebihi 15 hari. Artinya dari waktu kelahiran adalah berapa? Tidak melebihi 15 hari. Sebab kalau darah keluar setelah berlalu 15 hari, maka berubah menjadi haid, bukan nifas lagi. Ingat kaidahnya, haid adalah darah didahului oleh suci 15 hari. Makanya kalau ada seorang wanita melahirkan, kemudian belum keluar darah, ditunggu. Kalau hari ke-7 keluar darah, namanya darah apa? Nifas. Atau hari ke-10? Mulai hari melahirkan tidak keluar darah, tak tahunya keluarnya tanggal 16. Darah? Head. Ini. Darah keluar sebelum berlalu berapa? Baik. 15 hari. Kemudian, yang keberapa? Yang ke-4. Di saat darah terputus, tidak boleh terputus lebih dari 15 hari. Sebab kalau terputusnya lebih dari 15 hari, maka darahnya berubah menjadi darah. Misalnya 10 hari keluar darah nifas, kemudian berhenti. Berhentinya kalau 5 hari, berarti darah berikutnya apa? Nifas. Tapi kalau berhentinya 10 hari, nifas. Tapi kalau berhentinya 16 hari, haid. Sebab darah yang belakang tadi telah didahului oleh suci, berubah hukumnya dan tidak ada nifas 2 kali. Yang ke-5 adalah darah tidak boleh melebihi 60 hari. Tolong itu rumus dihafal dengan sesungguhnya. Kalau itu tidak hafal percuma. Hafal betul. Baru nanti setelah rumus itu hafal, karena kemudian digabungkan dengan pemahaman tentang haid. Makanya yang tidak faham masalah haid dan rumus haid, maka ia susah untuk memahami darah nifas. Nanti akan memasuki namanya istihadhah. Istihadhah di dalam nifas. Kesalahpahaman di masyarakat, gue sering sebutkan bahwa ada orang menganggap darah nifas itu harus 40 hari, itu salah. Darah nifas ada kalanya cuma 10 hari. Ada kalanya setetes. Ada kalanya orang tidak keluar darah nifas. Ada kalanya 20 hari. Umumnya 40 hari. Ada kalanya 50 hari. Sebab sebagian orang di kampung kita itu kadang-kadang belum 40 hari. Sampai kadang-kadang guyonan belum 40 hari. Belum 40 hari. Ya maklum, karena yang ngomong bukan santri. Kalau ada santri ngomong begitu, kayaknya harus dirotan. Ya ada, bukan begitu. Jadi tergantung masuk rumus atau tidak. Kalau misalnya 40 hari, setelah itu berhenti tidak ada keluar darah lagi, ya betul. Namanya apa? Nifasnya berapa? Masalahnya darah keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, tak tahunya sampai 40 hari. Setelah 40 hari berhenti dan tidak keluar lagi melebihi dari 15 hari. Setelah 40 hari berhenti. Berhentinya lebih dari 15 hari. Maka namanya 40 hari ini apa? Setelahnya? Haid. Begitu. Tapi ada kalanya yang berhentinya di 30 hari. Keluar darah, darah, darah, darah, darah, darah, darah. Tak tahunya berhenti di 30 hari. Setelah itu lebih dari 15 hari berhenti. Setelah berhenti lebih dari 15 hari, maka darah nifasnya berapa? 30 hari. Mungkin 20 hari. Jadi urusannya adalah bukan urusan 40 hari seperti yang dipahami sebagian orang, bukan. Ikut rumus. Kalau ada orang keluar darah 2 hari saja keluar darah, setelah itu berhenti 20 hari. Nifasnya berapa hari? 2 hari saja. Intinya seperti itu. Jadi sangat sederhana, makanya yang tidak paham yang pertama dan yang kedua dijamin bakal bengong sampai akhir. Makanya rumus tadi Buya tekankan harus difahami sefaham-fahamnya. Sebab ini Buya rumus ini Buya buat segampang mungkin. Kita ngambil pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya nanti tidak susah. Nanti kalau kamu kalau sudah ini faham, nanti ada episode yang keempat kita, atau pengajian yang keempat, kita akan belajar ilmu istihadhah gaya repot. Harus. Karena selama ini yang tersebar di masyarakat istihadhah model repot. Cuman kita dilarang mendahulukan yang repot. Karena urusan kepada Allah, urusan ibadah itu gampang. Kalau mendahulukan pendapat berat itu adalah urusan uang, urusan pembagian zakat. Sekarang mungkin ada orang zakatnya diberikan ke pondok, padahal nggak ada pendapat. Diberikan ke masjid, sementara urusan haid ngambil pendapat yang lemah tidak mau. Mengambil pendapat yang lemah urusan haid itu gampang, ringan. Sebab bukan hukukun nas, bukan haknya manusia. Haknya Allah lebih gampang. Ambil pendapat yang lemah. Ini kita pendapat yang kedua, bahkan bukan pendapat lemah, ini kedua yang masih dianggap di dalam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa istihadhah di dalam nifas adalah apa? Dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Darah melewati 60 hari. Darah keluar, keluar. Dan mohon maaf, keluarnya darah itu asal tahu, bukan harus ngucur terus. Kalau ngucur terus meninggal tuh wanita. Darah itu adalah dilihat sesaat-sesaat. Dan tidak wajib wanita melihat darah setiap saat. Menjadi perempuan was-was nanti. Kapan darah dilihat? Termasuk darah haid dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas dilihat di saat hendak masuk waktu sholat. Itu saja. Jadi tidak masuk. Bukan setiap saat dilihat. Berhenti atau belum. Karena tidak ada perlunya melihat darah haid kecuali waktu sholat. Waktu sholat cukup masukkan kapas. Jika kapas bersih, bersih. Tidak usah dilihat. Tidak usah seperti orang was-was, cukup saja. Dikira-kira selesai. Baik. Jika darah melebihi dari 60 hari, masih ingat. Sebab kita akan masuk permasalahan hari ini. Jika darah, syaratnya istihadhah, masih ingat istihadhah ada dua. Istihadhah ringan dan istihadhah berat. Di dalam haid jelas ada istihadhah ringan dan istihadhah berat. Istihadhah suhro dan istihadhah kubro. Barangkali yang melihat video terakhir ini, istilah ini tidak pernah ditemukan di kitab-kitab terdahulu dan kitab hari ini. Itu hanya istilah buat santri saja khusus agar mudah memahaminya. Enggak ada istihadhah sughra, istihadhah kubra, tidak ada. Akan tapi sengaja kita pilah karena memang ada istihadhah sughra, mudah untuk memahaminya. Ada istihadhah kubra, karena sulit untuk memahaminya. Maka yang dibahas pelik itu adalah istihadhah kubra. Dan di dalam nifas adanya istihadhah kubra, enggak ada istihadhah sughra. Masih ingat, kita tarik kembali masalah haid. Jika seorang wanita mengeluarkan darah sebelum usia 9 tahun, namanya istihadhah apa? Sughra alias ringan. Sebagian mengatakan darah fasad, darah rusak. Atau seorang wanita mengeluarkan darah belum waktunya haid. Misalnya 10 hari keluar darah. Kemudian 10 hari berhenti. Setelah berhenti 10 hari, keluar darah lagi. Darah yang kedua namanya darah apa? Istihadhah apa? Sughra atau ringan. Karena untuk memahaminya enggak pakai rumus khusus, sangat jelas. Ada yang ketiga, istihadhah ringan apa? Istihadhah ringan ada 3 tok ya. Itu 2. Yang ketiga adalah jika darah keluar kurang 24 jam. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 12 jam. Pagi hingga sore keluar darah. Setelah itu berhenti sampai lebih 15 hari. Artinya sepanjang terbentang waktu 15 hari ini darahnya tidak mencapai 24 jam. Cuman 12. Maka 12 jam itu namanya istihadhah ringan atau sughra. Sughra atau ringan Karena apa? Muhammad memahaminya gampang. Itu sudah jelas. Dan istihadah berat, di dalam had, rumusnya cuma dua. Satu apa? Darah melewati 15 hari. Dan antara, yang kedua, antara 15 dan 16 bersambung. Antara 15 dan 16 bersambung. Itu sangat gampang. Jadi istihadah kubro, istihadah berat. Sebab cara memahaminya dengan cara yang sangat khusus. Sudah berlalu itu, tidak ada yang tidak tahu. Padahal sudah diberi kesempatan untuk murojaah beberapa hari, maka kalau nanti ada yang tidak bisa menjawab, ada hukumannya. Dia tidak ingin orang malas-malasan. Apalagi khususnya para wanita. Ente yang laki tidak boleh nikah, nanti ngerti. Wajib bagi laki-laki. Ente tidak faham ilmu had, tidak boleh nikah nanti. Sebab wajib bagi seorang suami belajar ilmu nikah. Ilmu had, kalau pengen nih, nikah. Baik. Setelah kita faham istihadah suhro kubro, kemudian nifasnya istihadah kubro saja. Tidak ada istihadah ringan, tidak ada istihadah suhro di dalam nifas. Nah, di dalam istihadah nifas, kenapa kok Buya tekankan harus faham istihadah di dalam haid? Kenapa? Sebab istihadah nifas, ingat, itu gabungan antara istihadah nifas, antara nifas dan istihadah dan haid. Makanya yang enggak faham ilmu haid dan istihadah di dalam haid, dijamin tidak faham istihadah nifas. Sebab numpang itu hukum ilmunya. Nifas sekali tok, setelah itu masuk istihadah haid. Harus ingat. Nifas itu hanya sekali, setelah itu pindah, enggak ada lagi istihadah nifas. Cuman istilah tadi kita sebut istihadah nifas. Sebetulnya masuknya setelah itu kembali kepada masalah haid. Ingat. Dan susunannya adalah, kita beri hukum nifas terbentang. Masih ingat kalau darah keluar, mohon maaf yang baru mendengar video terakhir ini atau yang menghadiri majelis yang terakhir ini, dijamin agak sedikit bingung kalau memang belum paham yang sebelumnya. Makanya dilihat yang sebelumnya agar matang lagi. Jika ada seorang wanita keluar darah 40 hari, dan berhenti sampai sebulan. 40 hari berhenti sampai sebulan. Mana darah nifasnya, mana darah haidnya, mana darah istihadahnya? Anat. Hah? Mana nifasnya, mana haidnya, mana istihadahnya? Panin. Ya, tidak ada haid, tidak ada istihadah. Kita aja bingung gimana nanti ini. Tidak ada haid, tidak ada istihadah. 40 bersih, murni, selesai. Yang menjadi masalah apa? Lebih dari 60 hari. 60 hari sampai ke 61-nya. Dan nyambungnya sesuai dengan jam. Kalau melahirkan jam 1, maka dihitungnya ke 60 ke 61 adalah jam 1. Jam 1 ke jam 2 nanti. Makanya ingat, wajib seorang wanita yang melahirkan mencatat jam kelahirannya. Wanita haid mencatat jam haidnya. Atau paling tidak mengingat. Baik, seorang wanita melahirkan kemudian keluar darah. Darah terputus 2 hari, terputus 4 hari, keluar lagi 3 hari, keluar lagi sampai 65 hari. Bagaimana, masih ingat? 65, mana haidnya, mana nifasnya, mana haidnya, mana istihadahnya? Coba satu. Gue enggak hafal namanya anak putri itu. Namanya anak putri gue enggak hafal, jadi enggak bisa nyebut siapa. Kelas kibar. Kelas gede siapa? Sudah aja pengurus. Solehah, Solehah. Tidak ada mic ya, Walad? Hmm. 65 hari keluar darah. Keluar mic-nya dekatkan biar dengar semuanya. Jangan ragu, orang menjawab itu harus dengan keberanian kalau ngerti. Kalau enggak ngerti bilang enggak tahu. Karena sudah diajarkan kalau enggak tahu enggak ada alasan sudah. Nabi yang ngajarnya diberi kesempatan untuk murojaah harus. Sebab belajar begini enggak ada setengah paham. Kalau setengah paham enggak bisa menjelaskan, enggak bisa mengamalkan. Harus paham dengan benar. Enggak ada kekaburan sedikit pun. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Darah keluar terputus-putus selama 65 hari. Maka dilihat dulu Buya. Kalau misalkan wanita tersebut pernah haid dan pernah melahirkan, maka dilihat dari kebiasaannya Buya. Nah, di sini ada empat. Misalkan orang tersebut pernah haid, pernah melahirkan. Yang kedua, belum pernah haid, belum pernah melahirkan. Ketiga, pernah haid, belum melahirkan. Dan keempat, belum haid, pernah melahirkan. Nah, di sini baik. Itu harus dipilah dulu ya, untuk menghukumi seseorang harus diketahui itu. Jika seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 60 hari, masalah terputus-putus tadi enggak penting disebutkan, intinya sampai 60 hari. Sebab putus asalkan tidak sampai 15 hari masih dianggap nyambung ya. Jadi kalau ada seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 60 hari, 61, 62, 63, maka saat itu harus dibedakan. Ingat, harus kembali. Pernahkah wanita itu melahirkan dan pernahkah wanita itu haid? Jadi harus dibedakan betul. Jadi jangan, bukan jangan ilmu ini. Kalau kamu sudah jangan tolak-toleh. Kalau lagi belajar di sini jangan tolak-toleh. Aku dulu pernah belajar haid begini. Ntar dulu itu. Kalau tidak belajar sana nanti tambah tidak faham nanti keluar sini. Ada orang kelihatannya mukanya masih bingung kok. Karena dia telah terpengaruh dengan cara belajarnya yang dulu. Sudah tinggal, untuk nanti kita akan kembali dengan cara belajarmu yang dulu. Sudah, jangan pusing. Sebab kita akan masuk nanti episode terakhir head cara yang selama ini difahami di pesantren-pesantren. Jangan khawatir. Cuman Buya pengen memahamkan ini dulu. Kalau sudah ini faham, nanti gampang memahami berikutnya. Ini martabatnya. Jadi jangan bingung sudah. Ini fahami betul rumus ini. Baru nanti kita belajar menurut pendapat yang dikukuhkan yang muktamad. Tapi ini dulu. 61 hari keluar darah harus dibedakan. Antara wanita itu pernah melahirkan dan pernah haid. Ini ada wanita pertama pernah melahirkan, pernah haid. Caranya beda. Yang kedua adalah tidak pernah melahirkan, tidak pernah haid. Yang ketiga adalah pernah melahirkan, tidak pernah haid. Yang keempat adalah pernah haid, tidak pernah melahirkan. Ini semuanya beda cara menghukuminya. Baik, kelihatannya tidak harus diulang di sini, harus kembali kepada permasalahan. Contoh saja, agar ada ketemu. Jika seorang wanita itu tidak pernah melahirkan dan tidak pernah haid, gimana jawabannya Solehah? Sebelahnya inti, anak baru atau lama itu? Gak bisa jawab. Gak ada kalau baru belajar nih. Ini gak harus anak pondok kok. Karena bahasa yang diterangkan bahasa Indonesia, hitung-hitungannya juga gamblang, tidak harus anak santri untuk paham ini. Pokoknya yang merasa wanita itu langsung tanggap, karena dia punya masalah pribadi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ambilnya yang tidak pernah melahirkan, tidak pernah haid. Pernah melahirkan, pernah haid dulu. Pernah melahirkan, pernah haid. Ya, coba satu-satu. Pernah melahirkan, pernah haid. 65 hari atau 61 hari. Keluar darah 61, wanita itu pernah melahirkan dan pernah haid. 65 hari Bu ya? Iya. Kebiasaan yang dulu itu, yang nifas yang dulu itu 40 hari. Terus keluar lagi, melahirkan lagi, darahnya itu lebih dari 61 hari dan kita ambil kebiasaan yang dulu itu 40 hari. Berarti di sini 40 hari itu nifas. Terus? Terus, untuk menghukumi haid, kita harus ambil dulu masa suci 15 hari. 15 hari itu istihadah. Iya, terus? Terus, di sini masih sisa 5 hari, Bu ya. 5 hari kita hukumi haid. Yaudah, baik. Jadi seperti itu intinya. Kalau seorang wanita itu pernah haid dan pernah melahirkan, maka jika terjadi istihadah besar di dalam haid, maka dikembalikan kepada kebiasaan melahirkan dan kebiasaan nifas yang lalu dan kebiasaan haid yang lalu. Paham ya? Misalnya tadi, jika seorang wanita itu tahun yang lalu melahirkan, kemudian nifasnya 15 hari, kalau tadi menyebut 40 hari. Kita ingin menghindari dari bilangan 40 sebab kesalahpahaman orang awam selalu di 40. Jadi jangan pakai 40. Sebab nanti dipikir nifas harus 40. Anggap saja 15 hari. Atau 30 hari. Pada tahun yang lalu kelahiran anak yang pertama, nifasnya 30 hari. Nah maka pada tahun sekarang ini kok melahirkan keluar darah bandel sampai 65 hari, 61 hari. 60 lebih. Maka yang kita hukumi nifas bukan 60 hari. Tapi nifasnya dari 60 hari ini diambil yang pertama. Hari yang pertama disamakan dengan nifas yang lalu. Kalau yang lalu 30 hari berarti nifas sekarang berapa? 30 hari. Baik. Setelah nifas 30 hari, maka kita beri jeda. Sebab tidak ada nifas dua kali ya. Untuk pindah ke haid harus ada apa? Suci berapa? 15 hari. Maka diberikan masa jeda suci 15. Maka ini isti 30 tambah 15 berapa? 45. Baru kemudian setelah 45 dimasukkan ke bab haid. Karena dia pernah haid, maka haidnya disamakan dengan haid yang lalu. Kalau masa haid yang lalu ternyata 10 hari, maka haid sekarang 10. Berarti menjadi berapa? 55. Berarti 55 hari. Berarti 10 harinya apa? Haid. Setelah 55? Istihadah. Karena masa suci, tidak boleh keluar darah haid. Karena disamakan dengan yang lalu kan. Kalau haidnya 10 ya 10. Berarti selebihnya adalah istihadah. Dan istihadahnya nanti berapa kalau seandainya berlanjut? 20. Cuman karena 55 ke berapa? Ke 65 berapa? 10. Berarti 10 hari semuanya istihadah. Seperti itu gambarannya. Jadi sangat mudah. Sangat mudah dan sangat mudah. Asalkan tahu dari pertama. Jangan mengambil tengah kalau belajar. Tolong jangan mengambil dari bilangan tengah. Tapi dari belakang. Dari awal tadi. Setelah itu akan gamblang. Orang akan paham cara memahami darah istihadah. Dan tolong ini segera diproduksi untuk bisa disebar. Ini rumus-rumus ini diproduksi secepatnya untuk bisa disebar. Biarpun yang keempat belum. Karena yang keempat itu pelik. Harus kayaknya kalau keempat itu harus dalam keadaan benar-benar konsen betul. Setelah ini tuntas, barangkali kita tunda yang keempat supaya tidak campur aduk. Kami khawatir ininya rusak nanti. Mungkin yang keempat kita tunda. Apakah 4 hari yang akan datang atau seminggu yang datang. Tapi selama beberapa hari ini dimatangkan masalah ini. Baik, setelah selesai itu, nanti ada masalah orang wanita itu belum pernah melahirkan, belum pernah haid. Coba anak putra, satu. Siapa ini? Bas. Belum pernah melahirkan, belum pernah haid. Keluar darahnya berapa hari, Bu? Ya? Keluar darahnya 60 situ, 16 atau 65 terserah. Keluar darahnya 65 hari, Bu ya. Maka kita dilihat dulu apa, karena ini adalah orang belum pernah haid dan belum pernah nifas. Maka orang yang belum pernah nifas bisa mengambil dua pilihan. Bisa pertama mengambil paling sedikitnya nifas yaitu satu kali satu tetesan atau mengambil lumrah orang-orang keluar darah nifas itu 40 hari. Jadi 40 hari nifas, Bu ya. Terus karena orang ini adalah diambil sebelum kita mengambil dulu masa suci 15 hari. Ditambah 15 hari suci, kemudian kita mengambil darah haidnya karena orang ini belum pernah haid, maka dia bisa dua pilihan antara 1 hari 1 malam atau 24 jam atau kebiasaan orang umum yaitu 6 atau 7 hari. kita mengambil orang umum ditambah 7 hari darah haid, berarti 40 tambah 5 50 40 tambah 15 55 tambah 7 berarti 62. Selainnya ijtihadhu ya. Selainnya ijtihadhu yang 3 harinya. Yang 3 harinya. 3 harinya mulai berapa? Nah, baik. 3 harinya ijtihadhu karena tidak mungkin ada darah haid lagi seperti itu. Jadi jika wanita itu belum pernah melahirkan dan belum pernah haid, maka ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah semuanya dari haid dan nifasnya nanti hitungannya dikembalikan kepada paling sedikitnya haid atau paling sedikitnya nifas. Atau dikembalikan kepada paling umumnya haid dan umumnya nifas. Anggap saja yang gampang, umumnya haid dan umumnya nifas. Boleh ngambil yang paling sedikit suka-suka. Karena wanita tersebut belum pernah nifas, maka enggak bisa ditanya berapa kebiasaanmu, dia belum pernah punya kebiasaan. Maka tanyakan umumnya orang. Umumnya orang berapa? 40 hari. Maka dari 60 kita ambil 40 hari yang pertama sebagai darah nifas. Setelah nifas 40 hari kita beri suci. Karena untuk memisah antara nifas dengan haid berapa? 15 hari. Berarti setelah 40 ditambah 15 menjadi berapa? 55. Setelah itu kita hukumi haid. Haidnya berapa hari? Karena dia belum pernah punya haid, maka dikembalikan kepada umumnya atau paling sedikitnya haid. Tapi kita ambil yang umum aja. Umumnya haid adalah 6 atau 7? Anggap 7 hari. Berarti 55 ditambah 7 berapa? 62. Tadi keluar darah berapa? 50? 5. 65. Berarti 62 tanggal 2 selesai, berarti haidnya berakhir. Sisanya 3 hari namanya istihadhah. Dan nanti bisa saja orang itu sepanjang hidupnya keluar darah. Nah, kalau sudah sepanjang hidupnya keluar darah enggak ada nifas lagi. Antara berapa berarti begini kalau orang ini? 7 23 7 23 7 23 7 23, begitu terus. Jadi hitungannya pribadi dia, 7 hari 23, 7 hari 23, begitu. Baik, itu adalah cara memahami haid dan nifas serta istihadhah-istihadhahnya. Dan tolong ini dimatengkan dahulu. Baik, setelah itu kita masuk permasalahan. Nanti masih ada 2 sudah dibahas, tidak usah diulang lagi nanti. Ada 1 pengecualian, masih ingat? Jarak antara nifas dengan haid berapa? 15 hari. Dan ingat, haid harus didahului oleh suci berapa? Ada perkecualian dari 2 hal ini. Pengecualian, jadi haid boleh tidak didahului oleh suci 15 hari. Baik. Yaitu hampir tidak ada, tapi ini hanya berandai-andai. Yaitu di saat darah nifas berhenti di hari yang ke-60. Pas hari ke-60 berhenti darah nifasnya. Maka setelah 60 berhenti, misalnya jam 1, 60 hari. Betul-betul berhenti darah nifasnya. Maka setelah itu langsung dimasukkan bab haid. Karena terputus. Berarti langsung masuk haid hanya sesaat saja. Tidak harus 15 hari, ini pengecualian. Misalnya lahirnya jam 1 siang. Ingat? Lahir jam 1 siang. Melahirkan jam 1 siang berarti nanti perputaran 24-nya berapa? Jam 1. Tak tahu pintar benar ini darah nifas. Pas jam 1 siang hari yang ke-60 itu berhenti betul. Setelah berhenti 1 jam keluar darah lagi. Berarti darahnya haid. Kenapa? Enggak ada nifas lagi dan dia tidak menyambung, tidak disebut istihadah kubra. Kenapa? Karena tidak menyambung dengan 61. Sebab 60 pas berhenti, maka hanya ini pengecualian. Cuman hampir tidak kebaca. Hampir masa ada darah pintar benar ngepas di begini kan, enggak bisa ya. Cuman makanya tidak sengaja kami sebutkan, tidak bisa sebutkan karena apa? Ini jarang terjadi. Maka di saat seperti itu menjadi sesaat. Maka di dalam rumus itu darah harus didahului oleh 15 hari. Darah haid adalah darah harus didahului oleh bersih berapa? 15 hari. Ya sudah begitu umumnya, biarpun ada pengecualiannya, pengecualian ini. Karena pengecualian ini hampir tidak ada, hampir tidak terjadi itu. Baik, itu saja. Sekarang ada beberapa permasalahan yang harus kita paham. Ada permasalahan seputar haid. Ada permasalahan tentang warna darah. Warna darah. Ada warna darah itu hitam, merah kehitam-hitaman, kemudian merah, kuning dan keruh. Ada 5 warna. Hitam, warna darah hitam. Merah kehitam-hitaman, merah, kuning dan keruh. 5 warna. Bahkan ada sebagian mengatakan sampai warna hijau. Warna hijau. Itu adalah warna darah. Adapun sifat darah ada 4. Sifat darah itu warna. Sifat darah ada yang kental, ya. Kemudian berbau anyir menyengat. Yang paling kental berbau. Pertama, kental berbau. Yang pertama kental berbau, sudah kental berbau nyengat. Yang kedua, encer berbau. Yang berapa? Yang ketiga. Yang ketiga, kental tidak berbau. Encer berbau ya. Pertama apa? Mohon maaf. Kental berbau. Kental berbau ini paling tinggi tingkatannya. Kedua adalah kental tidak encer berbau. Yang ketiga adalah kental tidak berbau. Yang keempat adalah encer. Ada sedikit dirubah di buku itu, ada perubahan. Dirubah ya, tolong yang di buku itu ada perubahan. Nah, cuman untuk apa kita memahami ini warna? Ini warna ini hanya berlaku bagi orang yang kena istihadah berat dan mengikuti pendapat yang dikukuhkan nanti ilmunya. Jadi kalau kita tidak menggunakan pendapat yang dikukuhkan itu, tidak pernah dibahas. Makanya selama kita belajar enggak pernah membahas masalah kental ini, enggak. Yang penting darah salah satu warna 5 itu kok keluar dari kemaluan seorang perempuan dihukumi haid. Dan di dalam beristihadah pun kita tidak melihat warna itu. Sebab nanti di dalam pembahasan istihadah cara berat, cara susah, itu nanti dibedakan mana yang kental, mana yang kuat, mana yang lemah, mana darah ini. Ini ada perbedaan nanti. Tapi kita tinggalkan dulu masalah ini. Jadi kalau suatu ketika kalian membaca buku yang membahas tentang sifat-sifat ini, adalah itu kasusnya di 2 hal. 1, di dalam istihadah berat. 2, cara memahami istihadah dengan cara yang repot, bukan cara yang kita hadirkan. Maka warna darah ini tidak mempengaruhi pelajaran kita yang lalu. Selesai ya? Tolong ditulis, dicatat ini. 2 hal ini tolong dicatat, ini tidak ada di buku itu. 2 hal catat Imam. Ya. 2 hal itu. Jadi memahami warna darah dan lemah kuatnya darah itu hanya berguna di saat terjadi istihadah berat. Dan di saat istihadah berat, cara menghukumi kita dengan cara yang repot. Sementara kita memahami dengan cara yang ringan. Makanya kita tidak bahas tadi warnanya kayak apapun, terserah. Selesai. Yang kedua, darah yang keluar saat wanita itu hamil itu bagaimana? Sebab umumnya biasanya kebiasaan orang, istilahnya kalau sudah tidak datang bulan, namanya apa? Hamil. Sehingga bertanya, kalau sudah datang bulan lagi, terbukti tidak ada 9, kan begitu ya. Selama ini kan yang diyakini orang begitu. Kalau seorang suami pengen mengetahui istrinya itu hamil atau tidak hamil tuh, sebelum dicek ke dokter atau alat itu dengan cara apa? Haid atau tidak. Jadi kalau tidak haid berarti insya Allah bakal hamil, seperti itu. Itu selama ini yang kita ketahui. Akan tapi lihat, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, darah yang keluar saat hamil seperti darah yang keluar di luar hamil. Artinya, masih dianggap sebagai darah haid. Jadi jika ada seorang wanita di saat hamil kok keluar darah, maka langsung kembalikan kepada rumus memahami darah haid. Kalau didahului oleh berapa? Suci 15 hari, tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, dan seterusnya. Jika memenuhi syarat, maka itu sebagai darah haid. Itu di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi seolah-olah tidak ada kandungan. Jadi hamil tidak mempengaruhi. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang sesuai dengan medis. Medis mengatakan bahwa seorang wanita hamil tidak akan keluar darah haid. Imam Malik. Imam Syafi'i juga ngerti ilmu kedokteran kok. Karena mujtahid pada zaman itu lengkap, semua ilmu diketahui. Maka kalau menurut mazhabnya Imam Malik, seorang wanita hamil tidak akan keluar darah haid. Makanya jika ada darah keluar saat hamil, menurut mazhab Imam Malik dianggap sebagai darah kotor atau darah istihadah, ya tidak bisa disebut sebagai darah haid. Ya, mazhab Malik. Jadi mungkin kalau seandainya seorang wanita ingin bisa tetap sholat dan sebagainya, boleh ikut mazhab Imam Malik, karena waktu hamil kok keluar darah, maka nyatakan darahnya itu bukan darah haid menurut mazhab siapa? Imam Malik rahimahullah. Tadi mazhab Syafi'i gimana? Tetap diberlakukan rumus haid, seolah-olah tidak ada kandungan. Yang masalah selanjutnya, masalah yang ketiga adalah di saat ada darah keluar setelah kelahiran tapi belum tuntas kelahirannya, bayinya kembar. Kita harus tahu yang disebut kembar secara sesungguhnya adalah jika antara bayi yang pertama dan kedua tidak lebih dari 6 bulan. Artinya jika kurang dari 6 bulan, maka bayi yang kedua itu kembaran dari bayi yang pertama. Nah, darah yang keluar di antara dua bayi ini, maka yang keluar di antara dua bayi ini adalah disebut sebagai darah. Ingat masa bab nifas. Kalau baru darah akan disebut sebagai darah nifas kalau sudah tuntas. Nah, ini tuntas atau belum? Belum. Kalau tidak tuntas berarti darah yang keluar setelah kelahiran yang pertama bisa disebut darah nifas? Tidak. Karena tidak bisa disebut darah nifas, tidak ada istihadah di sini. Maka masuk darah apa? Haid secara otomatis. Kita tidak punya istihadah lain. Kecuali 3 istihadah yang sudah disebutkan. Faham tidak? Sama yang keempat istihadah berat. Maka darah yang keluar antara dua bayi kembar namanya darah apa? Haid dengan syarat-syaratnya tentunya. Bisa saja begini, sebelum melahirkan keluar darah 3 hari. Namanya darah apa? Haid. Ya enggak? Seorang wanita sebelum melahirkan keluar darah 3 hari dan memenuhi syarat darah haid, didahului oleh suci 15 hari, tidak kurang dari 24 jam. Setelah melahirkan keluar darah lagi. Darah yang berikutnya apa namanya? Adakah istihadah setelah kelahiran? Dari mana istihadah? Dan haidnya berapa hari tadi? Paling banyaknya haid berapa? Kenapa kok bingung? Baru 3 hari. Berarti setelah kelahiran darah apa? Darah haid, jangan pusing, diikutkan bilangannya kepada yang sebelumnya. Jadi seolah-olah kelahiran yang pertama itu belum ada, karena belum tuntas. Paham? Harus dipahami ini. Jadi kalau sebelumnya keluar darah, sebab mazhab Imam Syafi'i tadi, orang hamil boleh haid atau tidak? Boleh, makanya 3 hari adalah haid. Kok kepotong sama kelahiran, setelahnya darah apa? haid lagi asalkan belum melampaui 15 hari, maka tidak ada nifas di sini karena memang belum tuntas. Baik. Atau seorang wanita memang tidak pernah keluar darah selama 9 bulan, setelah melahirkan keluar darah, tapi kata dokter di dalam perutnya masih ada. Maka keluar darah setelah kelahiran ini darah apa namanya? Haid, asalkan memenuhi syaratnya. Tidak ada nifas di sini. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Cuman mazhab lain seperti mazhab Imam Ahmad dan yang lain mengatakan itu darah nifas, itu adalah mazhab lain ya. Kita berbicara mazhab Syafi'i. Manapun mazhab yang kau ambil itu benar. Jangan pusing. Baik, masalah yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ini harus paham. Nanti makanya pemahaman permasalahan ini selalu dihubungkan dengan yang kamu ketahui tadi. Pasti itu. Enggak mungkin tidak. Jadi permasalahan ini makanya rumus itu harus dihafal dengan benar. Baru nanti kalau ada permasalahan yang akan kita bahas ini kembali kepada rumus. Sisihkan waktu nanti untuk konsentrasi mengulang-ulang dengan temannya lagi. Rumus lagi. InsyaAllah pertemuan yang akan datang tidak ada seperti ini, tapi cuma tanya jawab dok. Di saat darah terputus-putus, ingat, di saat darah terputus-putus, misalnya, 3 hari keluar darah, 3 hari bersih, 3 hari keluar darah, 3 hari bersih. Maka ingat, pendapat mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwa jika ada bersih dari darah, di antara dua darah, misalnya 3 hari keluar darah, 3 hari bersih, kemudian 3 hari keluar darah, yang dibahas adalah waktu bersih 3 hari, supaya beda saja saya rubah. 3 hari keluar darah, 5 hari bersih, 3 hari lagi keluar darah. Bagaimana hukumnya darah yang 5 hari ini? Kan begitu. Karena 5 hari darah ini antara darah haid. Sebab 3 darah haid yang pertama adalah darah haid. Darah haid yang ketiga, yang 3 hari yang setelah 5 hari juga darah haid. Maka 5 hari di saat bersih ini apa? Dijawab oleh madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikokohkan bahwa 5 hari itu diikutkan dengan kiri kanannya. Kalau kiri kanannya darah haid, sebelum dan setelahnya disebut sebagai darah haid, maka 5 hari ini dihukumi sebagai darah haid. Tapi kalau begini kasusnya, sepuluh hari keluar darah. 12 hari keluar darah. 12 hari keluar darah. Darahnya adalah apa ini? Haid. Kemudian berhenti 5 hari. Nah. Setelah 5 hari berhenti, keluar darah 5 hari. 5 hari saat berhenti, nyusul lagi 5 hari keluar darah. Baik. Apa hukumnya 5 hari saat berhenti? Cara melihatnya gimana? Darah yang belakang darah apa? Darah 5 yang terakhir darah apa? Istihadah itu hukum apa, Su? Ingat, karena darah yang belakang tadi yang 5 hari belum didahului oleh suci 15, maka darah 5 hari itu adalah darah istihadah. Makanya dihukumi su. Maka waktu 5 hari bersih ini dibawa ke sana. Sebab syaratnya harus depan belakangnya darah haid baru dihukumi seperti, ingat ya, 3 hari 5 3 3 yang pertama haid, 3 yang kedua adalah, maka yang di tengah-tengahnya ini haid karena kiri kanannya adalah, tapi kalau belakangnya adalah bukan darah haid maka dibawa ke belakang. Selesai ya. Maka itu madhab yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Tetapi nanti ada, kita akan mengambil pendapat yang kedua, bahwa kapan itu saat tertentu, di saat umrah haji dan seterusnya. Yaitu di saat yang terakhir. Apa? Di saat darah berhenti di antara dua darah, misalnya 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti, 3 hari keluar darah, 3 hari berhenti, 3 hari keluar darah. Makanya pendapat mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, waktu berhentinya dihukumi sebagai haid. Itu namanya qaul sahab. Sahab itu ditarik. Tapi menurut mazhab Imam Malik tidak. Selagi bersih, ya bersih, hukumnya suci. Namanya qaul laqat. Laqat itu laqat, dicomot. Laqat, ditambil begitu. Jadi tidak dihukumi sebagai darah haid. Maka di saat dianggap suci, maka dia wajib mandi dan boleh bersenggama dengan suami. Dan dia wajib berpuasa dan wajib sholat. Namanya qaulah laqat. Dan boleh tawaf di Ka'bah. Maka ini pun ternyata pendapat kuat di dalam mazhab Imam Malik, juga pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya dalam keadaan tertentu pun kita boleh mengambil qaul laqat. Yaitu yang kasus di dalam umrah, solusi dalam umrah, kalau ada seorang wanita di dalam keadaan umrah dan haji sementara mau ketinggalan sama rombongan, tidak mungkin menunggu tuntasnya haid. Sebab kalau nunggu tuntasnya haid, barangkali rombongan harus mundur, dan itu adalah urusannya dengan tiket, dengan pesawat. Maka dicari celah, adakah waktu berhenti di antara darah dan darah? Jika ada waktu berhenti, ambil pendapat namanya qaul apa? Qaul laqat. Maka langsung mandi besar dan wajib sholat, dia boleh berpuasa lalu tawaf. Setelah itu kok keluar darah lagi? Ya haid lah. Lagi waktu suci, suci. Nanti kalau ngambil qaul laqat lagi, mandi besar dan seterusnya. Agar tapi ini pendapat Syafi'i yang dikukuhkan agar tidak rancuh dan tidak bingung, bahwasanya berhenti di antara dua darah haid, hukumnya apa? Haid. Jelas ya? Berhenti bersih an-naqa' baina haidatain biasanya. An-naqa' bersih di antara dua darah, hukumnya adalah apa? Haid. Selesai. Kemudian darah yang berhenti atau keluar karena minum obat. Ketahuilah bahwa yang kita utamakan adalah rumus. Lupakan urusan obat. Urusan obat lupakan. Kalau seandainya orang biasanya itu bersucinya itu 20 hari. Lalu minum obat. Lalu menjadi suci 2 bulan. Ada haidnya atau tidak? Ya tidak. Selagi tidak keluar darah, tidak dihukumi haid. Akhirnya lupakan urusan obat. Jadi jangan, obat tidak mempengaruhi rumus. Jadi jangan terpengaruh dengan yang membuat. Misalnya ada orang bertanya, biasanya bertanya, Buya atau Ustaz, saya itu setelah minum obat kontrasepsi, obat A, obat A, apa KB ini kok darah saya semakin tidak teratur. Jangan mikir obatnya, tinggal mikir darahnya. Lupakan obat, rumus saja. Berapa hari ibu keluar darah? Sesuai dengan rumus yang 5 tadi. Jadi lupakan urusan obat. Kalau ada seandainya orang yang biasa keluar darah haidnya seminggu, 23 hari suci, seminggu darah, 20 hari suci, 23 suci, rutin. Tak tanya sekarang pengen kuat ibadah. Minum obat sampai tidak keluar darah. Maka tetap dihukumi karena tidak ada keluar darah. Cuma tidak dianjurkan seperti itu. Melawan kodrat, bukan sebaiknya wanita melakukan yang demikian itu. Haid diberikan oleh Allah kepada seorang wanita, ya karena itulah Allah buat. Tidak usah memaksakan minum obat agar ibadahnya semakin kuat. Ini diantara. Jadi harus difahami masalah-masalah seperti ini. Darah setelah apa tadi? Darah karena obat. Jadi gak ada urusannya masalah obat. Baik, kemudian darah karena obat ya. Ada permasalahan lagi misalnya, apa yang perlu dilakukan jika seorang wanita, masalah keberapa ini? 6, kelihatannya harus episode berikutnya nanti. Yang keenam adalah apa yang dilakukan seseorang di saat pertama kali melihat darah berhenti. Di saat melihat darah berhenti. Baik, keluar darah di umur haid. Umur haid berapa? Jadi ada dua, mohon maaf. Yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan jika seseorang melihat darah keluar? Ini satu masalah. Masalah berikutnya, apa yang dilakukan oleh seorang wanita pertama kali melihat darah berhenti? Sekarang darah keluar dulu ya. Jadi seorang wanita di masa haid, umur haid, kok melihat darah keluar? Usia 10 tahun, anak santri usia 10 tahun, umur haid atau belum? Maka jika keluar darah haid di usia 10 jika keluar darah di usia 10 tahun, maka wajib baginya meninggalkan semua yang diharamkan karena haid. Biarpun belum terbukti haid. Biarpun belum terbukti haid. Jelas? Sama kasusnya dengan seorang wanita yang ia telah suci lebih dari 15 hari, telah suci lebih dari 15 hari, kemudian setelah itu keluar darah haid, maka spontan dia wajib meninggalkan semua yang dilarang. Karena apa? Mungkin sekali itu adalah darah haid. Jadi ingat ya, asalkan sudah didahului oleh suci 15 hari, atau seorang perempuan belum pernah haid, berarti hari yang mungkin haid. Selagi hari mungkin haid, kok darah keluar, maka wajib bagi seorang wanita meninggalkan semua yang dilarang. Biarpun nanti belum tentu loh ini haid. Sebab baru dihukumi haid kalau apa? Tidak kurang dari 20 kurang dari 24 jam. Yang jelas asalkan sudah keluar darah, maka dia harus berhenti. Terus kemudian setelah itu darah keluar. Di saat darah keluar baru dia saat itu wajib berhenti. Makanya semua wanita kalau keluar darah jangan buru-buru langsung tidak sholat. Dilihat dong. Kalau sudah didahului oleh suci 15 hari baru benar. Kalau sudah didahului oleh suci 15 hari baru wajib Lekat lu baru seminggu yang lalu. Darahnya baru seminggu yang lalu. Kemudian baru suci seminggu. Lah kok keluar darah lagi? Bagaimana ini? Ya enggak ada suci 7 hari, suci harus 15 hari. Maka itu darah istihadhah ringan tadi, maka tetap wajib salat. Maka harus diperhatikan bahwa asalkan umurnya umur haid kemudian didahului oleh suci 15 hari, seorang wanita yang menemukan darah maka saat itu wajib meninggalkan semua yang dilarang oleh orang yang haid. Baik. Setelah itu apa? Di saat berhenti, apa yang harus dilakukan? Dibedakan antara orang yang belum pernah haid dan orang yang pernah haid. Tolong ini dicatat khusus, tidak ada di bukunya ini. Bagi orang yang belum pernah haid, jika darah berhenti, ada dua. Berhenti setelah melewati 24 jam darah. Yang kedua, berhenti sebelum melewati 24 jam darah. Tolong dibedakan ini. Kalau berhentinya setelah lewat 24 jam, misalnya anak perempuan baru haid, baru keluar darah. Darahnya selama 3 hari. Kok berhenti? Dia punya kebiasaan haid atau tidak? Tidak. Mungkin tidak haidnya hanya 3 hari? Mungkin. Maka karena dia tidak punya kebiasaan dan darah sudah lebih dari 24 jam, yaitu 3 hari, maka saat itu dia wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Dan dia melakukan sholat dan seterusnya. Kalau ternyata darah keluar lagi, maka terbukti dia masih haid lagi. Yes? Tapi jika darah kurang dari 24 jam, kok berhenti? 24 jam kok berhenti? Belum sampai 24 jam. 5 hari, 5 jam, 10 jam, 12 jam. Berhenti setelah 12 jam. Misalnya, seorang wanita keluar darah haid, baru pertama kali keluar darah, bukan darah haid, keluar darah dulu, sebab belum tentu ini haid. Keluar darah pagi hingga sore. 12 jam. Setelah itu, berhenti. Baik. Setelah berhenti, apa yang harus dilakukan? Darah belum nyampe 24 jam. Maka di saat seperti itu dia boleh memilih. Dia boleh memilih satu, langsung melakukan salat. Dia cukup wudu, membersihkan tempat yang keluar darah itu, kemudian dia melakukan salat. Wajib mandi atau tidak? Tidak, karena belum terbukti haid, karena darahnya kurang dari 20. Jadi boleh dia langsung melakukan sholat. Loh kok enggak mandi, kan sudah keluar 12 jam. Biarpun keluar darah 12 jam, tapi darahmu bukan darah, belum terbukti darah haid. Maka saat itu langsung dia membersihkan diri, langsung wudhu dan sholat. Boleh memilih yang kedua, ditunggu sampai hari kebiasaannya orang umum. Terus sampai berapa? Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Hari ketujuh. Kalau hari ketujuh benar-benar berhenti. Hari ketujuh tidak balik lagi. Darah keluar berapa jam tadi? 12 jam. Hari yang kedua tidak keluar lagi. Hari ketiga tidak keluar lagi. Hari keempat tidak keluar lagi. Hari kelima tidak keluar lagi. Hari keenam. Hari ketujuh tidak keluar lagi. Maka bagi wanita tersebut bukan pilihan lagi. Tapi wajib melakukan sholat. Wajib melakukan sholat. Tapi kalau masih 24 jam, boleh misalnya gini. Di hari sebelum kebiasaan sebelum umumnya. Kalau hari sebelum umumnya, misalnya tadi pertama apa? Berhenti 12 setelah 12 jam, berhenti. Maka kalau wanita ini belum pernah haid, maka di saat berhenti langsung, boleh memilih langsung sholat. Atau yang kedua, boleh menunggu sampai kapan? Bolehnya menunggu sampai hari umumnya. Tapi kalau sudah masuk hari umumnya, masih tidak keluar darah lagi, jadi wajib. Jadi boleh memilihnya itu hanya antara dia langsung melakukan sholat di setelah 12 jam tadi, atau dia memilih nunggu 2 hari, 3 hari. Ini 3 hari itu suka-suka. Dia boleh sholat, boleh tidak. Kenapa kok boleh meninggalkan sholat? Karena mungkin keluar darah lah. Kenapa dia boleh sholat? Sebab boleh belum 24 jam. Tapi kalau sudah sampai hari ketujuh, maka umumnya wanita itu adalah 7. Maka tidak ada. Maka di saat seperti itu dia wajib melakukan sholat. Pakai mandi atau tidak? Tidak, karena apa? Belum pernah haid, selesai. Otomatis kalau anaknya sudah dewasa balik, kalau anaknya belum balik tidak wajib. Kodok. Ini urusan balik nanti. Kalau dia sudah balik sebelumnya keluar mani misalnya, dia wajib kok. Kodok. Kalau belum keluar mani berarti tidak wajib. Kodok. Karena itu usia haid, mungkin keluar mani. Memang baik. Betul, pertanyaannya bagus. Jadi kodok atau tidak? Kalau dia pernah keluar mani wajib qadha. Kalau dia belum pernah keluar mani, belum balik. Baik. Jika seorang wanita itu pernah haid, ini kalian ini yang sudah haid. Kok tiba-tiba darah berhenti? Darah berhenti. Sudah ditanyakan kemarin oleh siapa? Fatimnya. Darah berhenti, maka dilihat kapan waktu berhentinya. Jika berhentinya darah itu sebelum melewati kebiasaannya, misalnya biasanya kamu haid 7 hari, jangan pakai 7 lah, 8 saja, biar enggak pakai kalimat 7 terus, nanti dipikir haid harus 7 hari, salah paham lagi. Biasanya kamu haid 9 hari, tak taunya di bulan ini baru 5 hari berhenti. Apa yang harus kamu lakukan di saat darah berhenti? Karena berhentinya sebelum hari kebiasaanmu, maka saat itu suka-suka. Kamu boleh pilih. Pilihnya apa? Mandi besar kalau memang sudah memenuhi 24 jam ya. Mandi besar lalu melakukan sholat. Tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena belum melewati kebiasaanmu. Jadi boleh kamu mandi, kemudian setelah itu sholat. Kalau ternyata darah benar-benar tidak keluar lagi, berarti kamu benar-benar suci. Kalau darah keluar lagi, asalkan di dalam 15 hari, balik lagi haidnya, seperti rumusnya. Baik. Yang kedua adalah, itu tadi. Jika berhentinya darah itu lewat kebiasaannya, enggak ada tawar-menawar. Kamu wajib langsung kebiasaan haidmu 9 hari. Tak taunya darah keluar sampai 8, 9 masih keluar. Berhentinya hari ke-10. Bagaimana di saat hari ke-10 darahmu berhenti? Apa yang kamu lakukan? Wajib mandi, sebab berhentinya darahmu itu kapan? Setelah kelewat kebiasaanmu. Sebab kebiasaanmu berhenti, berarti saat ini diduga pasti berdidugas berhenti. Maka di saat seperti itu, kamu wajib mandi karena berhentinya darah adalah setelah kelewat kebiasaanmu ini. Dan nanti ada permasalahan yang lain akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita dan berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solehah, depan ente, kanan de, kanan depan ente itu siapa? Kanan depan, kanan depan. Baru berapa hari? Oh, tahfid. Biarpun tahfid kalau sudah kibar, nyatet. Coba, dia tidak punya catatan. Coba dilihat catatannya. Tidak ada catatannya. Catatannya acak-acakan. Tidak begitu nak ya kamu, biar pinter semuanya. Karena tahfidz seumur kamu itu sudah mendekati head. Sudah head lagi. Karena saya buyang lihat mata ente di mana, buyang lihat mata kamu itu kemana. Ada lagi yang lainnya. Ada solehah. Tidak karu-karuan kan catatannya. Karena dia tidak konsentrasi. Tidak boleh belajar dengan buya seperti itu nak. Buyang lihat loh aja ente ini sih. Ngambang kemana. Karena kamu sudah waktunya belajar ilmu head, kamu sudah head. Gak bisa begitu. Konsentrasimu. Kalau kamu gak paham sekarang, nanti duduk sama kakak-kakak yang sudah paham. Wajib paham. Dan buya ngajar begini belum tentu terulang lagi nanti kapan. Mungkin tahun depan dan sebagainya. Gak akan buya ngulang-ulang seperti ini. Buya harus ngajar ilmu yang lainnya. Tolong ditekuni yang benar. Paham. Setelah itu dibahas lagi. Tidak ada yang tidak paham. Harus paham. Ada itu lagi, kemudian ada beberapa kelihatannya memang anak tahfidz besar belum tergugah untuk itu, yang sudah mendekati haid, sudah waktunya haid. Tolong ini dilanjutkan, sepanjang Ramadan ini belajar ini yang benar sampai luar kepala. Dan Buya tidak akan mengajarkan cara memahami haid yang ruwet, rumit kecuali sudah paham ini semuanya. Ada di buku ini cara memahami haid yang rumit, Buya tuliskan di belakang buku. Di buku itu yang paling belakang itu ada, cuman jangan dibaca. Buya tidak ingin kamu baca buku dulu. Fahami itu dulu sudah, jangan macam-macam. Kalau kamu baca buku repot, tulisanmu sendiri kamu baca. Alas, ada lagi yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang perempuan keguguran dan ia banyak mengeluarkan gumpalan darah dan daging secara berangsur-angsur sampai 2 minggu kemudian, Buya. Pada akhirnya tuh keluar janin intinya tuh, Buya. Dan ternyata menurut dokter gumpalan daging dan darah yang keluar 2 minggu yang lalu itu bagian dari janin. Dan yang ditanyakan Buya, bagaimana hukumnya, menghukuminya dan bagaimana ibadahnya, Buya? Darah, gumpalan darah yang keluar sedikit demi sedikit. Apakah benar terjadi akhirnya? Bagaimana kalau memang itu disebut janin semuanya? Bakal janin semuanya? Apapun bentuknya, rumusnya berbunyi bahwa jika belum tuntas bakal janin atau janin yang keluar, maka darah tidak akan bisa disebut sebagai darah nifas. Baik. Ada nanti satu darah yang Buya tambahkan di akhir nanti, biar dia ingin nambah. Darah yang dibarengi dengan kelahiran atau istilahnya yang dibarengi dengan talak, ada darah itu tidak disebut sebagai darah haid dan darah nifas, ada darah tambahan. tapi tidak disebut sebagai darah haid dan juga tidak disebut darah nifas, yaitu darah yang mengiringi kelahirannya sang bayi. Tapi memang tidak bisa dimasukkan rumus mana-mana, sebab darah bersama kelahiran bayi itu berapa menit sih, kan begitu? Darah luka dari itu tidak masuk di situ. Jadi kalau ada darah seperti itu, kelahiran yang pertama, lalu yang pertama kata bayi, kata bidannya apa? Bayi juga, bakal bayi. Kalau bakal bayi, sepanjang bakal bayi, maka tidak akan disebut sebagai darah nih nifas. Maka akan tetapi, lihat, jika dia memenuhi hitungan haid, maka itu masuk bab haid. Kalau nanti ternyata takut repot, ikutlah madzhab Imam Malik, bahwasanya dia mesti punya kandungan, tidak akan ada darah haid saat itu, seperti itu. Cuman rumusnya di dalam madzhab Imam Syafi'i sederhana, selagi belum tuntas kelahiran, darah sebelum kelahiran selesai, darah yang tapi ini bisa bisa dimasukkan kepada darah yang keluar di saat berbarengan dengan haid. Makanya harus tahqiq, apa kata bidan, apa kata dokter, daging yang keluar itu apa? Sebab ada daging, ada darah yang kental, ada mohon maaf, darah yang sangat kuat itu kental sekali, dan kentalnya sampai kayak daging. Itu darahnya seorang wanita, kental sampai kayak daging. Sehingga bisa saja diduga itu daging. Maka tidak bisa, harus pasti menurut bidan, menurut ahlinya, kalau itu adalah bayi. Anak-anak kecil, sayang? Sayang? Siapa ini? Anak tahfidz ya? Bukan. Hah? Anak tahfidz. Sini. Tidak boleh ngelihat las, matanya sakit ya. Tidak boleh ngelihat las. Sayang. Dengar ya? Las itu sinarnya kuat. Tidak boleh ngelihat las begitu, nanti matanya sakit nanti ya. Apa tadi? Jadi seperti itu, tinggal dikembalikan kepada hakikatnya. Kalau memang dari awal adalah bayi yang keluar, maka yang jelas sampai akhir tidak bisa disebut sebagai darah nifas. Akan tapi, akankah ia disebut sebagai darah haid? Jika memang benar-benar darah itu adalah darah di saat yang perlu dijelaskan lagi, kalau memang daging itu benar-benar bukan bayi, yang sebelumnya itu bukan bayi, maka darah itu termasuk darah haid. Tetapi sekarang kebayang gimana sih, kok bayi kok banyak sedikit? Memang bayinya gumpal-gumpal begitu, gimana? Ya biar gua keguguran, memangnya kalau keguguran itu jadi terpisah-pisah, memangnya? Itu harus dijelaskan kayak apa bentuknya. Kalau keguguran, sekali kalau keguguran kan mungkinnya ya, keguguran hanya segumpal, barangkali ada yang mulai membentuk janinnya. Makanya kupingnya pisah, nggak ada kupingnya aja, belum kelihatan kakinya ini. Hanya pertanyaan kita perlu, kalau seandainya ada semacam itu, nggak potong-potong atau hancur di dalam atau gimana? Gimana? Apakah mungkin seperti itu, nggak ada penggilingannya atau gimana? Jadi biasanya pertanyaan harus dijawab. Kita tidak perlu menjawab sesuatu yang kadang belum jelas, belum pasti. Kalau pasti ada, mungkin kita aja hukumnya. Sebab bagaimana kok terpisah-pisah dagingnya? Atau dia kembar 16 begitu keluar satu-satu. Ya hukum kayak kembar. Jadi ditanyakan lagi seperti itu tidak bisa. Cuman jelas bahwasanya rumusnya, jika kelahiran itu belum tuntas, tidak akan disebut sebagai darah nifas. Atau jika memang sebelum kelahiran, darah yang keluar itu adalah darah haid. Selesai. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, nanya Buya. Yang tadi Buya yang dijelaskan masalah nifas yang belum pernah melahirkan dan belum pernah haid tadi, yang contohnya 65 hari. Ya itu kan tadi hitung-hitungannya kan 40 hari dari nifas karena dia mengambil umumnya, kemudian 5 dipotong, apa ditambahin kan 15 hari untuk masa suci, dan kemudian kan ada 7 hari juga itu dihukumi darah haid. Kemudian juga sisanya kan dari istihadah. Nah yang ini ya, yang 7 hari sama 3 hari ini dihukumi haid istihadah. Kan kalau apa darahnya itu lebih dari 15 hari ya. Sedangkan ini kan masih 10 hari. Itu bagaimana ya? Sorry Alhamdulillah. Ilmu Muhammad Rasulullah SAW. Benar yang dia tangan Subhan itu ralat yang pernah Buya tulis. Anjar mana Anjar? Hah? Polres. Itu betul. Jadi ada ralat itu. Jadi yang digambarkan terus berjalannya rumus itu adalah di saat darah tidak berhenti. Misalnya terus keluar darah berbulan-bulan, bertahun. Tahun. Jika berhenti maka berakhir kisah istihadah. Terlupa tadi itu rumus. Pernah Buya sebutkan bahasanya, kalau sudah berhenti darah tidak ada istihadah lagi. Jadi darah yang keluar yang kedua tadi, karena dihukumi 7 hari haid, kemudian sisanya 5 hari, karena itu belum melampaui 15 hari, maka itu diikutkan bab haid. Karena sudah tidak ada lagi darah keluar. Terputus, selesai kan? Berakhir kisahnya. Paham enggak? Yang dimaksud itu kan darah berterus-menerus. Anggap saja misalnya 100 hari. Baru nanti berlangsung saja di rumus itu. Jadi yang paling terakhir tidak ikut rumus. Karena apa? Tidak mungkin dihukumi sebagai istihadah. Karena istihadah itu belum melampaui berapa? 15 hari haid. Itu. Hanya tadi kita untuk menghukumi istihadah berat itu, kaidahnya adalah setelah 61. Itu saja. 61 itu untuk menghukumi haid, untuk menghubungi nifas sekali tok. Setelahnya adalah hukum haid nifas, haid istihadah. Jika ternyata berhentinya seperti yang diceritakan tadi, betul. Nanti tolong ini diralat, nanti ditanyakan lagi masalah ini di syutingan yang kedua nanti, supaya tidak salah paham yang pertama tadi. Jadi betul itu sudah masuk, Buya musukkan rumus selanjutnya yang sudah Buya ralat dengan Anjar, karena di situ ada pemahaman yang pertama itu rumus. Ternyata rumus itu hanya berlaku di saat darah tidak berhenti, digambarkan seorang wanita yang keluar darah terus-menerus. Tidak pernah berhenti, maka rumus itu berjalan. Di saat berhenti, berhenti. Berhenti. Jadi tidak berlangsung lagi, tidak ada kisah istihadah. Biarpun berhentinya hanya beberapa saat misalnya. Nah, berhenti beberapa saat, ya selesai dong kisahnya. Berhenti beberapa saat, berhenti kisahnya istihadah. Itu saja ya. Jadi betul yang ditanyakan Subhan, tidak ada istihadah lagi setelah itu, karena antara 7 dengan 5 belum genap 15 hari. Berarti masih diikutkan ke yang berikutnya. Kecuali kita tambah menjadi 70 hari. Misalnya. Atau 80 hari, maka masuk rumus lagi. Ya, bagus tanyakan. Itu catat. Memang ini masuk di halaman ke-18 itu. Sudah Buya kasih tanda itu, 18 di sini. Contoh yang terakhir itu. 7 hari haid, kemudian 8 hari istihadah, padahal tidak seperti itu. 7 hari haid berarti karena ini masuk, itu masih benar itu. 7 dan 8 berapa? 16 kan? 7 sama 8 15. Berarti ngepres di sini. Ngepres di sini masih masuk haid semuanya. Baik, itu perlu nanti itu masukkan di perhatian. Yang orang lupa nanti masukkan memperhatian. Tidak disalahkan solehah tadi karena belum tahu perhatian ini. Maka dia seolah siapa tadi? Menjawab sesuai rumus, enggak apa-apa. Namanya awal sih. Awal-awal seperti itu. Nanti baru nanti kelengkapannya di saat masuk pembahasan akhir nanti. Baik, yang lain tanyakan. Afwan Bu ya. Kami masih belum paham tentang yang keluar darah selama 3 bulan terus dihitung bahwasanya apa? Yang haid itu dihitungnya 7 hari dan setelah haid itu dihitung 23 hari istihadhah. Nah, kami masih belum paham kenapa kok bisa istihadhah itu 23 sedangkan haid itu kaidahnya itu apa? Melewati masa suci 15 hari. Kenapa setelah 15 masa suci 15 hari itu tidak dikatakan haid, Bu ya? Selama 23 hari tersebut. Siapa yang tanya kemarin? Pertanyaan siapa itu? Hah? Hah? Tanya Numi si Raja. Ente tidak dengar kemarin. Ente di mana? Waktu ngajar yang waktu kemarin ada enggak? Masih belum paham, Bu ya. Mana belum paham ente? Lihat. Makanya paham yang belajar. Sudah bisa jelaskan. Sebab diterangkan bahwasanya bulan di dalam haid itu bagi orang istihadhah dijadikan semuanya rata-rata berapa? 30 hari, bukan 3 bulan, 30 hari. Nah, 30 itu rata-rata. Seperti halnya jamnya 24 jam, harinya 30 hari. Sebab tidak punya tanggalan khusus, bukan pakai penanggalan itu. Enggak berlaku itu. Jadi 30 hari kapan seseorang mengalami haid 7 hari, maka tanasuk agar seimbang diberi berapa? 23 hari. Kalau hanya 15 hari repot, sebentar-sebentar haid nanti. Memberatkan bagi wanita. Dan secara rumus kan saya katakan, secara rumus boleh karena ikut selagi setelah mendahului suci, telah didahului suci 15 hari, maka dia semestinya ikut rumus sah. Tapi ingat, tanasuk atau tanasub kesesuaiannya adalah berapa? Dikatakan kalau haidnya 6 hari maka sucinya 24 hari. Kalau haidnya 7 hari sucinya 23 hari seperti itu. Tanasuk saja. Seperti itulah para ulama membuatnya agar seimbang antara 23. Dan jeda 1 bulan itu wajar. Tapi kalau 15 hari haid 10 hari. 15 hari suci 10 hari, 5 hari haid. 10 hari suci 5 hari haid. 10 hari suci 5 hari haid. Pusing dia nanti tambahan. Dia ketemu haid. Jadi kita paling gampang itu adil adalah diseimbangkan antara 7 dan 23. Itu pernah ditanyakan Umi pada pertemuan yang lalu. Dan mohon itu dicatat ulang lagi supaya jelas. Supaya tidak ada yang bertanya lagi kayak begini. Catat lagi, penting. Catatan. Jangan minta Buya ditagih lagi ya. Catat itu nanti, penting itu. Selagi penting harus masuk di buku. Bu ya, kalau ada orang yang tadi kata Bu ya kan melahirkan kembar itu Bu ya, kan gak ada nifas setelah lahir bayi yang pertama. Ada kasus Bu ya, setelah lahir bayi pertama itu jedahnya sampai 2 bulan. Itu tuh sampai yang kedua itu malah dioperasi. Nah itu selang 2 bulan juga itu ada darah Bu ya. Dan darahnya sampai 50 hari waktu itu kasusnya. Dan 50 hari itu darah apa aja Bu ya? Baik, disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa orang hamil bisa haid kan? Orang hamil bisa selagi belum tuntas kelahiran seorang wanita maka darah yang keluar tidak bisa disebut sebagai darah nifas. Maka dihukumi sebagai darah haid. Maka berlakukan di sini rumus haid dan istihadhah di dalam haid. Jika dan bayi kembar itu terhitung berapa? 6 bulan. Jadi kalau masih 3 bulan masih dianggap kembaran. Maka darah yang keluar setelah apa? Setelah kelahiran yang pertama sampai 3 bulan misalnya, maka darah selama 3 bulan itu bercampur antara darah haid dan darah istihadhah. Kembalikan kepada rumus istihadhah. Itu saja. Karena itu tidak ada nifas setelah itu, kecuali menurut mazhab lain. Sederhana. Jelas ya? Rumus Pokoknya selagi berlaku haid sama rumus-rumus haid. Lebih dari 15 hari ya rumus istihadah berat, langsung saja begitu. Berarti 30 hari tinggal ngitung, 3 bulan. 3 bulan tinggal ngitung saja haidnya berapa umumnya atau kebiasaannya berapa, kembalikan kepada istihad lagi, istihadah. Haid lagi istihadah. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i darah yang keluar saat haid, saat hamil adalah darah haid. Halus. Aduh. Udah rusak. Terus? Hah? Halas. Ada lagi bertanya? Nah, nama yang mikrofonnya bawa ke depan biar kedengaran yang lain. Biar berani bertanya yang lain. Bu ya, misalnya gini, kita kan haid, terus kita sudah mengira suci, bersih, jadi kita mandi besar, lalu kita melakukan sholat, dan sholatnya itu jadi imam. Setelah jadi imam, beberapa hari kemudian, kita keluar lagi haid. Bagaimana sholatnya si makmum tersebut? Sholatnya makmum tetap sah, dan tidak harus mengulang. Jadi jangan merepotkan urusan itu. Jadi sholatnya seorang, karena waktu makmum melakukan sholat dengan sang imam, menduga imam adalah dalam keadaan suci. Kalau ada pembatalan setelah itu, tidak ikut-ikut makmum. Jadi jangan diganggu, kasihan makmum suruh ngulang semuanya. Jadi enggak, tetap sah sholatnya. Yang jelas waktu melakukan sholat itu dalam dugaan dia dalam keadaan suci dan sudah mandi besar. Belum lagi kalau kita ikutkan madhab lain, madhab Imam Malik atau madhab kedua dalam madhab Imam Syafi'i, maka sudah sangat jelas, kaulah laqat, karena sudah mandi besar, maka sholatnya sah. Baik. Dan bisa kita mengikuti madhab itu, dan tidak ada masalah. Jadi jangan suruh ngulang itu orang, makmum. Bahkan kalau seandainya ada orang ngomong tiba-tiba, saya tadi haid lo ya, jadi imam. Urusan dia. Enak aja, kenapa yang harus dibatalin? Kecuali tahu haid jadi imam kamu ngikut, lah itu gak boleh. Misalnya ada orang gak berwudu karena dia gila jadi imam, mau gak wudu, Allahu Akbar. Setelah itu ketawa, saya tadi sholat gak pakai wudu lah ya. Urusan ente kepada Allah, bukan yang lain harus bubar. Kelas Allah alam suaku. Putra. Nabi bikulli sulli bil Mustafa rasuli Nabi bikulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa suhbi ala radatu subi falhamdulil ilahi fil bad'i wa tana'im hamdan kasiru da'im mahabatan nasai putra subhanakallahum bihamdika asyadu allah ilaha asyadu wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ali. Cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Berangkat, bubar.